Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan Hasyiah Al-Asmawi, kitab yang menjelaskan Jurumiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa huwal ismul marfu'. Ini lanjutan dari pengertian mubtada ya. Ini bab mubtada khobar. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa. Al-muradu mayasmalus sori. Yang dimaksud dengan isim ya, yang dimaksud dengan isim adalah kalimat atau kata yang mencakup isim sori. Isim sori ya isim yang jelas keisimannya. Zaidun qaimun. Contohnya seperti Zaidun qaim, Zaid berdiri. Zaidun ini kalimat isim ya, isim yang jelas. Wal muawwala. Mubtada juga mencakup isim yang muawwal. Isim yang hanya secara arti saja, bukan termasuk kata isim, bukan termasuk kalimat isim, tapi artinya adalah kalimat isim. Contohnya, kama fi qawlihi ta'ala wa antasumu khairul lakum. Contohnya dalam firman Allah, ada ayat yang berbunyi wa antasumu khairul lakum. Puasa kalian itu lebih baik, puasa daripada apa tidak berpuasa itu lebih baik. Ini kalau tidak salah ayat yang menjelaskan tentang musafir ya, kalau tidak salah ya. Ya mohon dikoreksi kalau kurang tepat. Faqauluhu wa antasumu ini salah ya. Ini mestinya ada wawunya setelah mim. Qauluhu wa antasumu muawwalun bimasdarin. Takdiruhu shaumukum khairul lakum. Kata antasumu ini diartikan dengan masdar, dimaknai, ditafsiri dengan masdar. Kalau diperlihatkan, maknanya adalah saumuku. Jadi antasumu, susunan antara huruf an dan fi'il tasumu itu berubah menjadi saumu. Ya, makna ini yang disebut dengan isim muawwal. Jadi bukan kalimat isim, tapi dimaknai dengan kalimat isim. Jadi wa antasumu ini mubtada. Fasaumu mubtada'un marfu'un bidhammatin dhahiratin. Jadi kata saumu yang merupakan makna dari antasumu ini adalah mubtada' yang dibaca rofa' dengan dhammah yang jelas. Walakum muta'alliqun bikhobar. Kemudian kata lakum di ayat ini berhubungan dengan khobar. Dengan khobar ya. Ini mohon dikoreksi ya, apakah ini benar khobar atau khairun ya. Ini maksudnya titiknya satu atau dua ini, huruf yang tengah ini, khobarin atau khairin. Qauluhu al-marfu, mubtada adalah isim yang dibaca rofa. Yakni lafdun, kazaidun qaimun. Contoh rofa yang jelas ya, jadi rofa ini ada kalanya rofa yang terucap, seperti zaidun qaimun. Ini tanda rofaknya terucap berupa dhammah. Al-takdiron, kamu sayahsa. Atau rofaknya tidak terlihat, rofaknya tidak terucap. Tandanya tidak terucap, hanya terbayangkan saja. Contohnya, Musa yahsa. Musa takut. Jadi, ini pokok pembahasannya adalah kata Musa. Famusa mubtada'un marfu'un bidhammatin muqaddaratin alal alif. Kata Musa adalah mubtada yang dirofakan dengan domah yang dibayangkan di huruf alif. Domah yang terbayangkan di huruf alif. Jadi karena huruf akhir lafad Musa ini berupa alif, dan alif ini tidak bisa berharokat, maka domahnya namanya domah mukodaroh, domah yang hanya terbayangkan saja. Tidak terutap tapi terbayangkan. Wayahsya fi'lun mudhari'un wa fa'ilun fi mahali rafin khobarul mubtada'i. Kata yahsya ini adalah susunan dari fi'il fa'il. Fi'ilnya fi'il mudhari' dan fa'ilnya berupa dhamir yang kembali ke lafaz Musa. Dan jumlah fi'liyah ini menjadi khobar dari mubtada, menempati rofaknya khobar dari mubtada. Qauluhu al-ari anil awamili al-lafdiyah. Mubtada itu isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil yang terucap. Jadi mubtada itu kan rofa ya. Rofa itu adalah i'rab. Setiap i'rab itu harus ada penyebabnya. Penyebab i'rab itu namanya amil. Namanya amil. Jadi rofa'nya mubtada itu tidak disebabkan oleh amil yang terucap. Amilnya tidak terucap. Kharaja bidzalika al-fa'ilu wa khabaru inna wa smukana wa akhwatiha. Hal ini mengecualikan fa'il, khobar dari huruf inna, dan isim dari fi'il kana dan saudara-saudaranya. Karena tiga hal ini, walaupun rofa, tapi rofanya tidak menggunakan amil yang tidak lafdi. Artinya tiga ini, itu yang merofakan adalah amil lafdi. Amil lafdi itu amil yang terucap. Sedangkan mubtada ini tidak terucap amilnya. Mubtada dibaca rofa ya karena berada di awal. Ya. Berada di awal itu kan buka, tidak terucap ya. Qalal allamatu syaikhu Khalid ziyadatan ala kalamil musannifi ghairu zaidah, ghairu zaidati. Seorang ulama yang bernama Syekh Khalid menambah pengertian mubtada di kitab Jurumiyah dengan tambahan ghairu zaidah. Jadi mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafdi yang tidak tambahan. Ya. Amil lafdi yang tidak tambahan. Fadakhala bihasbika dirhamun. Nah, karena ada tambahan tidak tambahan ini, karena ada tambahan kata ghairu zaidah, maka memasukkan contoh bihasbika dirhamun. Bihasbika ini, bihasbika, ini adalah mubtada dirhamun khobar. Apa kecukupanmu satu dirham ya. Satu dirham sudah cukup untukmu, kecukupanmu adalah satu dirham. Jadi bihasbika ini mubtada. Kalau mubtada adalah isim yang sepi dari amil lafdi, mengapa ada huruf ba di sini? Ba ini kan termasuk amil lafdi ya. Ini dijawab oleh Syekh Khalid, huruf ba di sini adalah amil lafdi yang zaidah. Zaidah itu tambahan. Jadi apakah mubtada boleh bersama dengan amil lafdi? Boleh, asalkan amil lafdinya itu amil yang zaidah. Wa qauluhu ta'ala hal min khaliqin ghairullah. Hal ini memasukkan juga firman Allah yang berbunyi hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Ini kata min khaliqin, kata khaliqin ini adalah mubtada. Kalau ini mubtada, kenapa ada huruf min? Huruf min ini amil lafdi. Ya, tidak masalah, karena amil lafdi ini adalah amil lafdi yang zaidah. Jadi, selama amil lafdi itu zaidah atau tambahan, maka boleh bersama mubtada. Falba'u fi bihasbika dirhamun zaidatun. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Huruf ba' di kata bihasbika itu adalah ba' tambahan. Maksudnya amil tambahan ya. Wa kadza min fi qauli ta'ala min khaliqin. Begitu pula huruf min. Huruf min di ayat min khaliqin ini juga tambahan. Sama seperti bihasbika. Wa qauluhu bihasbika hasbi mubtada'un marfu'un bidhammatin dhahirah. Ini saya mohon dikoreksi di kitabnya ya. Kalau ada yang menyimak menggunakan kitab ya. Kalau ada yang menyimak menggunakan kitab silakan dikoreksi. Ini ada yang kurang beres ini. Jadi kata bihasbika, hasbi adalah mubtada yang dirofakkan dengan dhammah yang jelas lah ini. Ini yang saya anggap kata dhahirah ini ya. Kata dhahirah ini yang benar muqaddarah atau bagaimana? Kalau ini muqaddarah berarti ketikan saya yang salah. Tapi kalau benar dhahirah berarti ya yang salah pencetaknya. Pencetak kitab Asmawi itu. Jadi bihasbika ini mestinya kan ini kalau ini muqaddarah ya, mungkin muqaddarah. Jadi dhammahnya itu tidak terlihat. Bihasbika ini huruf akhirnya kan ba ya, mestinya dhammah karena mubtada. Tapi berhubung ada tuntutan huruf jar maka dibaca kasrah. Wa qauluhu hal min khaliqin hal harfu istifham. Dan ayat hal min khaliqin, kata hal di sini adalah huruf istifham, huruf yang digunakan untuk bertanya apakah. Wa min zaidatun, huruf min ini adalah huruf jar tambahan. Wa kholikin mubtada'un marfu'un bidhamatin muqaddar. Dan kata kholik ini adalah mubtada' yang dirofakkan dengan domah yang terbayangkan. Jadi mungkin ya, mungkin kalimat sebelumnya tadi dhohirotin itu sama dengan bawahnya ini muqaddaratun. Mana amin zuhuri hasti walul mahalli biharokati harfil jari zaid. Yang menghalangi terlihatnya dhommah adalah tempat dhommah sudah tersibukkan oleh harokat yang lain. Tempat dhommah itu ya huruf kof ini. Kalau contohnya min holikin ya tempat dhommah adalah huruf kof. Mengapa huruf kof tidak diharoki dhommah padahal mubtada? Apa yang menghalangi hal itu? Yang menghalangi adalah huruf qaf ini sudah ada harokat lain, yaitu harokat dari tuntutan huruf jar min ya. Dikarenakan ada huruf jar min, maka min ini menuntut huruf qaf dibaca kasroh ya. Karena qaf sudah memiliki harokat kasroh, maka tidak mungkin satu huruf memiliki dua harokat. Oleh karena itu dhamahnya tidak bisa terlihat. Ini terima kasih yang sudah subscribe ke channel ini. Kemudian kita lanjutkan wa ghairu fa'ilun marfu'un bi dhammatin dhahirah fi akhirih. Kata ghairu adalah fa'il ya. Hal min holikin ghairullah. Jadi contoh ini sebenarnya bukan contoh mubtada khobar ya, tetapi mubtada bersama dengan ma'mul marfu yang menempati tempatnya khobar. Jadi kata ghairu ini fa'il yang dirofakkan dengan dhamma yang jelas di huruf akhirnya. Wa ghairu mudhaf wa lafdzul jalalati mudhafun ilaih. Kata ghairu adalah mudhaf dan kata Allah setelah ghairu merupakan mudhaf ilaih. Masadda ghairu masaddal khabar. Ini yang saya jelaskan tadi. Kata ghairu itu menempati tempatnya khabar. Jadi mestinya mubtada itu bersandingan dengan khabar, tapi tempat khabar itu ditempati oleh ghairu yang sebagai fa'il. Fa'il dari kata kholikin. Kholikin itu kan isim fa'il ya. Isim fa'il itu bisa beramal seperti fi'ilnya. Qauluhu wal khobaru huwal ismul marfu. Sekarang kita membahas pengertian dari khobar. Khobar adalah isim yang dibaca rofa. Kharaja bidzalikal mansubu wal majruru. Kata marfu ini mengecualikan isim yang dibaca nasab atau jar. Fala yakunani khobaron binafsihima. Karena khobar adalah rofa, maka isim yang dibaca nasab dan jar itu tidak bisa menjadi khobar dengan dirinya sendiri, maksudnya tanpa sebabnya. Qauluhu al-musnadu ilaihi nahwu qaulika zaitun qaimun. Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Contohnya zaitun qaimun. Ini kata qaimun ya, kata qaimun ini contoh dari khobar. Hadza suru'un fi amtsilatil mubtada'i wal khabar. Kalimat ini, nahwu qaulika ini adalah musannif memulai mencontohkan mubtada' khabar. Wa hiya asratun. Contoh dari mubtada' khabar ada 10. Adh-dhahiru arba'atun. Adh-dhahiru 10 itu terbagi dari isim dhohir. Ini mohon dikoreksi lagi ya. Arba'atun, isim dhohir yang jumlahnya 4. Lil mudzakkaril mufradi kaqaulika zaidun qaimun. Yang pertama mufrad mudzakkar, satu lelaki. Contohnya zaidun qaimun. Zaidun ini kan laki-laki ya dan jumlahnya 1. Wal mutsanna ka zaidani qaimani atau dua laki-laki, dua Zaid berdiri. Wa jam'ul mudzakkari ka zaiduna qaimun. Yang ketiga jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim contohnya az-zaiduna qaimun, beberapa Zaid berdiri. Zaiduna ini jamak mudzakkar salim. Wa jam'u taksiri ka zuyudu qiyamun. Ini banyak yang salah mungkin ya, banyak yang kurang. Kemudian jamak taksir contohnya az-zuyudu qiyam, beberapa Zaid berdiri. Kata zuyud ini kan jamak taksir. Ini 4 contoh ini adalah contoh untuk laki-laki. Wa arba'atun lil mu'annas. Kemudian contoh empat yang lain untuk contoh mubtada perempuan. Lil mu'annasi al mufradi. Perempuan satu contohnya kahindun qa'imatun. Hindun berdiri, hindun perempuan satu. Wa mutsanna al mu'annas kal hindani qa'imatan. Contoh dua perempuan hindani qa'imatan, dua hindun berdiri. Wa jam'ul mu'annasi salim kal hindatu qa'imatun. Kemudian jamak mu'anas salim, contohnya al-hindatu qa'imatun, beberapa hindun telah berdiri. Wa jam'ul mu'anasil mukassar, kalhunudu qiyam. Kemudian berikutnya adalah jamak mu'anas yang taksir ya, jamak yang tidak mu'anas salim tapi jamak taksir. Contohnya al-hunud qiyamun, beberapa hindun qiyam. Kata hunud ini kan jamak taksir. Wa tamamul asharati al-mudhafu ila ya'il mutakallimi wal mudhafu ila ghairi ya'il mutakallim. Jadi contoh mubtada khobar yang laki-laki ada 4. Kemudian contoh mubtada khobar yang perempuan juga ada 4. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Masih ada 2 lagi. 2 itu adalah yang dimudhafkan ke ya' mutakallim dan yang dimudhafkan ke selain ya mutakalim. Jadi mubtada dan khobar yang mudhaf itu ada 2. Tergantung mudhaf ilahnya. Ada yang dimudhafkan ke ya mutakalim, ada yang ke selain ya mutakalim. Itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Jangan lupa dikoreksi ya, dikoreksi penjelasan dari saya. Wallahu a'lam bishawabi.